بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Kita minta sekitar 5 menit sampai 7 menit beliau memberikan semacam tips bagi kita semua atau berbagi sharing pengalaman kemuliaan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk beliau ketika kita bisa mengamalkan hal yang kondisi yang sama insyaallah. Fadal masykura. Silakan, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya grogi diminta oleh Ustaz Adi Hidayat karena sejujurnya saya ini di pondoknya Ahmad dan Kamil itu hanya sebagai pelayannya saja. Saya tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama seperti Ustaz-Ustaz yang lainnya. Namun, dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba berbagi sedikit pengalaman yang kami lakukan dalam mendidik Kamil dan Ahmad untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya pondok kami ini adalah pondok yang baru belajar. Justru kami banyak belajar dari pondok-pondok yang lain. Metode yang kami terapkan itu sebenarnya sama saja dengan metode yang diterapkan oleh pondok lain. Namun sejujurnya, sejak saya mengenal Fajar sekitar 2,5 tahun yang lalu, ini betul-betul menjadi inspirasi buat saya. Kalau seorang Fajar yang dia telah divonis oleh dokter lumpuh otaknya bisa hafal Al-Quran, ini membuat saya bersemangat bahwa insya Allah Al-Quran ini bisa dihafal oleh siapapun. Akhirnya kami mencoba menerapkan bagaimana metode-metode di pondok-pondok lain. Sama kalau santrinya, kebetulan Kamil dan Ahmad sudah waktu masuk ke pondok sudah lancar membaca Al-Quran. Kamil masuk pondok dalam kondisi hafalan nol. Kemudian dia disuruh membaca sekali, dua kali, sampai 5 kali. Saya minta Kamil kalau sudah hafal setoran. Baca ayat per ayat. Dan membaca Al-Quran ini, insya Allah, katanya, kalau kita mau menghafal Al-Quran, asal mau saja, kita baca berulang kali, insya Allah lama-lama Al-Quran itu hafal. Bukti, Fajar. Dengar terus, 3 tahun, didengar Al-Quran terus, alhamdulillah tahu-tahu pada tahun 4,5 hafal Al-Quran. Dengan metode hanya mendengar. Apalagi kalau kita membaca. Kamil dan Ahmad, begitulah metode yang kami terapkan. Baca, sampai hafal, kemudian sampai dia menghafal 1 halaman, tidak boleh nambah hafalan sebelum yang 1 halaman ini lancar. Kalau untuk anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran, tentu harus ditahsin terlebih dahulu, ditalkin terlebih dahulu, sampai dia bisa menghafal juga. Ini saya bersyukur sekali pada kesempatan ini bisa bersama-sama dengan Fajar, yang betul-betul dia ini dan orang tuanya Pak Joko ini betul-betul inspirator saya untuk bersemangat dalam mendidik anak menghafal Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam kekuatan hafalan, setelah seorang menghafal, murojaah sangat penting sekali. Murojaah, diulang terus. Kamil dan Ahmad memurojaah hafalannya, pada saat dia menghafal, saya tetapkan 5 juz setiap hari harus murojaah. Di samping dia menambah hafalan barunya. Dan per hari ini, Kamil dan Ahmad alhamdulillah atas karunia Allah sudah hafal 30 juz, tapi dia tetap memurojaah sebanyak 7,5 juz setiap hari. Sebenarnya, bukan hal yang istimewa. Kamil dan Ahmad dilihat tadi bisa hafal Al-Quran, ayat berapa, halaman berapa, baris keberapa, kiri, kanan, dan sebagainya. Itu adalah hasil dari murojaah. Murojaah yang diulang terus. Insya Allah Kamil dan Ahmad, kalau kita sebutkan nih ayat ini, dia akan tahu baris keberapa. Umpamanya baris 5 sampai 7. Baris 5 kata-katanya apa saja. Insya Allah dia hafal. Karena apa? Karena dia murojaah terus. Murojaah. Dan murojaah pun mendapat pahala yang sangat besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sangat yakin menghafal Al-Quran adalah sangat mudah karena Allah menjadikan Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Tidak mungkin Al-Quran susah dihafal kalau dia akan menjadi petunjuk kita. Jadi, kuncinya adalah kemauan. Asal kita mau. Anaknya mau, orang tuanya mau, dan gurunya mau. Kami mengatakan ada 4 yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau orang tua di dalam mendidik anak. 1, untuk belajar Al-Quran. 1, keikhlasannya. Yang 2 adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini sangat panjang sekali uraiannya dan sangat dalam sekali maknanya. Mulai dari serius, disiplin, telaten, sabar, dan lain-lain. Setelah bersungguh-sungguh, yang 3 adalah hindari musuhnya. Tadi dikatakan oleh Fajar, handphone, game, televisi, musuh-musuh yang akan membuat anak kita lalai dalam menghafal Al-Quran. Jangankan lalai untuk anak kita. Kita saja, kalau kita mau menghafal Al-Quran, tiap sebentar handphone bunyi terus, WhatsApp masuk terus, kita buka, bisa bubar tuh hafalan. Jadi memang musuh harus disingkirkan terlebih dahulu. Dan yang 4, yang kami katakan sangat penting sekali adalah doa. Terutama di waktu-waktu mustajab. Doa dari si anak, doa dari si guru, dan doa dari orang tua. Kami memang selalu menekankan sekali doa ini. Kepada anak di waktu-waktu mustajab, sebelum azan subuh, kami minta minimal 15 menit itu berdoa terus. Sang guru juga harus berdoa. Orang tuanya diingatkan, tolong bantu kami dengan doa. Karena doa betul-betul sangat membantu dalam kita menghafal Al-Quran tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selain kami memberikan pelajaran Al-Quran kepada anak-anak santri kami, kebetulan santri kami ini, pondok kami ini khusus untuk anak-anak yatim dan laki-laki. Selain Al-Quran, kami juga memberikan pelajaran ada tauhid, ibadah, dan akhlak. Harapan kami cuma satu, mudah-mudahan kelak anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang hafal Al-Quran dan hadis, yang menguasai bahasa dan iptek. Tujuannya apa? Saya hanya bercita-cita, mudah-mudahan kelak mereka bisa menjadi generasi teladan yang dapat meninggikan kemuliaan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair ya muttaqin. Masya Allah, Allah titipkan kepada beliau anak-anak penghafal Quran juga hadis. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh perjuangan, peluh keringat dan segala hal yang ditunaikan beliau diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menyiapkan yang serupa untuk menjadikan generasi kita lebih baik insyaallah. Saya ingin masuk pada satu hal yang penting. Anda bisa lihat dua perbedaan ini. Fajar adalah anugerah. yang disiapkan lewat turunan-turunan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan-keyakinan yang kuat. Sedangkan Kamil dan Ahmad adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala pada keduanya yang disiapkan dengan ikhtiar-ikhtiar dan latihan-latihan untuk mewujudkan itu semua. Ya, ada dua hal yang sangat menarik. Satu seakan pemberian dari ikhtiar kedua orang tua, sedangkan yang satu kolaborasi antara anak yang berusaha menghafal, memurajaah, guru memotivasi, dan fasilitator yang melengkapi di situ. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa menghadirkan Quran dalam jiwa kita, jika hanya sekedar menghafalkannya atau ingin mendapatinya, maka ada dua cara yang mungkin kita bisa wujudkan. Anda memilih cara yang pertama, atau bisa menyempurnakan dengan cara yang kedua.